berkenan selalu, tiada terlupakan walaupun penuh duka lara. Melodi cintaku yang indah, bajuku, oh karena dia. Celana pun terbang, hai berpindah tangan. Ini semuanya gara-gara cinta. Melayang bajuku semua, melodi cintaku yang indah berkesan selalu, tiada terlupakan walaupun penuh duka lara. Melodi cintaku yang bajuku, oh karena dia. Celana pun terbang, hai berpindah tangan. Ini semuanya gara-gara cinta. Melayang bajuku semua setelah dia datang, aku pun menghilang, menghindar dari pertemuan.